Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah karena kita telah memiliki pemimpin yang baru di Kota Medan dan di beberapa kota kabupaten yang ada di Sumatera Utara ini. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik yang harus kita syukuri. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi teladan bagi para pemimpin bagaimana menjadi pemimpin yang baik untuk mengatur masyarakatnya jauh lebih baik ke depan pada periode 5 tahun yang akan datang. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat yang kita kaji pada hari ini terkait dengan surat Hud ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri, kota-kota, kampung-kampung, kabupaten-kabupaten secara zalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat baik. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini sangat urgen, sangat baik dikaji setelah pemilihan kepala daerah selesai kita lakukan dengan aman dan tertib. Dan ketertiban, keamanan itu tetap perlu ditumbuh kembangkan. Jangan sampai ada pembusukan atas kepala daerah, kepala kabupaten ataupun kota dari orang-orang yang tidak terpilih. Karena apa? Karena itu akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara, rasa aman, rasa tentram. Kita ketahui bersama bahwa biasanya kalau dua gajah yang bertarung, yang hancur juga tetap semut. Ini suatu hal yang tidak kita inginkan, artinya yang menang dan yang kalah bertarung, tetap saja yang menderita adalah rakyat yang memang selama ini sudah menderita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, apabila wa ahluha muslihun, penduduknya baik, maka kampung itu pun menjadi baik. Apabila pemimpinnya baik, maka kampung, kota, kabupaten, provinsi, negara itu akan menjadi baik. Karena apa? Allah tidak akan menghancur binasakan satu kampung, satu kota, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara secara zalim atau tanpa sebab. Jadi kehancuran satu kampung, satu kota, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara karena memang kampung, penduduk kota, kampung, kabupaten, provinsi, dan negara itu merusaknya, sehingga Allah memudahkan bagi mereka untuk melanggengkan kerusakan itu, dan yang sengsara tentunya orang-orang yang berdomisili di situ. Dan kita sebagai penduduk Kota Medan menginginkan kedamaian, keamanan, kesejahteraan yang sebesar-besarnya dinikmati oleh rakyat dari pemimpin yang baru saja kita pilih. Silakan Ustaz Fajrul. Iya. Ayat ini mengingatkan kita, mengingatkan apa? Tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita kalau kita ini menjadi orang-orang muslihun. Tapi apabila kita ini menjadi orang-orang kebalikannya, maka Allah itu akan cepat azabnya akan sampai kepada kita. Karena ini memang sudah janji Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga dalam ayat ini, ingat bahwasanya Allah tidak pernah menghancurkan sebuah desa ataupun sebuah negeri kecuali negeri itu berbuat zalim. Maka di sini kita menginginkan setelah berlalunya pemilihan ini, setelah pemilihan itu terpilih, maka kita akan mendapatkan 9 yang akan tersingkirkan. Karena tidak mungkin 2 orang yang memimpin. Mesti 1 orang, satu yang menjadi pemimpinnya, satu yang menjadi wakil pemimpinnya. Itu sudah jelas. Maka sebetulnya hal inilah yang perlu kita renungkan. Kita harus terima hal itu. Karena dari yang 10 itu mesti 1 orang yang akan terpilih nantinya. Maka untuk itulah dengan kajian kita saat ini Allah mengingatkan, jangan sampai kita sudah tidak kuat ibadahnya, merusak lagi, maka hal itulah yang dapat selalu menghancurkan kita. Pertama, kita tidak aman di dalam kehidupan kita ini. Kedua, kita akan selalu tidur itu tidak nyenyak disebabkan keamanan tidak ada di sana sini. Maka yang rugi pun kita sendiri. Maka untuk itulah Allah mengingatkan kita. Allah tidak akan segan-segan untuk menghancurkan Al-Qura, negeri-negeri yang penduduknya selalu berbuat keonaran. Ini memang sudah jelas janji Allah Subhanahu wa taala, walaupun penduduknya ada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka ini juga pernah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, akankah penduduk negeri ini akan diminasakan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal di sana ada orang-orang yang soleh yang berbuat kebaikan?" Rasulullah menjawab hal itu sangat tegas bahwasanya itu akan terjadi. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau seandainya orang-orang yang berbuat baik itu lebih sedikit dan lebih banyak orang-orang yang berbuat zalim, walaupun di dalamnya ada terdapat orang-orang yang soleh. Begitulah janji, begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam ayat Al-Qur'an, jangan kamu wala tahsabannalladzina zalamu minkum khosah. Artinya begini, jangan kamu mengira bahwasanya orang-orang yang zalim saja akan terkena, tapi orang-orang yang berbuat baik juga akan terkena. Begitulah janji Allah, dan Allah banyak menceritakan dalam ayat Al-Qur'an. Di samping itu dikuatkan lagi oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah hal yang tidak asing lagi, hal yang tidak aneh lagi. Allah berbuat menghancurkan sebuah negeri disebabkan negeri itu selalu tidak pernah berbuat adil, tidak pernah berbuat berbuat baik. Selalu berbuat keonaran, selalu berbuat kerusakan, selalu berbuat manipulasi politik, selalu berbuat yang buruk, membongkar, menghasut orang, dan macam-macam segalanya. Itu adalah salah satu bagian dari perbuatan-perbuatan keji. Maka disinilah kita perlunya saling ingat, mengingatkan. Ini adalah solusi yang terbaik ketika kita ingin diingatkan orang lain. Itu adalah salah satu, kita sudah dimasukkan golongan orang-orang yang berbuat baik. Bila nantinya lebih banyak orang yang berbuat baik, insya Allah negeri kita ini akan aman. Bagaimana Ustaz Arifin? Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq. Jadi dari pengantar yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, kita dapat memahami bahwa liuh likal kuro, Allah menghancurkan satu kampung, satu kota, satu kabupaten, satu provinsi atau satu negara, itu bukan berarti harus dengan gempa, bukan berarti harus dengan tsunami. Luluh lantahlah kampung tersebut, semua mati, berikut ternak hewannya. Bukan demikian. Walaupun itu juga bagian dari penghancuran satu kaum, Allah dapat menghancurkan satu kaum dengan kehancuran moral di dalamnya. Banyaknya tingkat kejahatan, prostitusi, pencurian, perampokan, itu juga adalah bentuk kehancuran. Kita juga menemukan jalan-jalan berlubang, infrastruktur tidak bagus, itu adalah wujud-wujud dari kehancuran suatu kota. Mutu pendidikan yang rendah, pelayanan publik yang bisa dikatakan korup, gaji guru, PNS yang minim, perawatan gedung yang tidak ada, itu adalah wujud dari kehancuran suatu kota tersebut. Apa yang diharapkan dari kota yang penduduknya tidak ingin menetap di situ karena semua pelayanan sangat buruk? Itu adalah kehancuran yang dapat dipahami dengan liuh likal kuro. Karena apa? Karena banyaknya kebejatan yang terjadi di kota, di kabupaten, di provinsi, atau di negara tersebut. Lebih menyedihkan lagi apabila kejahatan tersebut menjadi begitu sistemik. Kejahatan yang terorganisir, korupsi yang memang diatur sedemikian rupa, maka kita menemukan kehancuran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kezaliman Allah, tapi karena memang penduduknya tidak saling menasihati terhadap orang yang melakukan kesalahan itu. Sebaliknya, apabila penduduknya melakukan nasihat-menasihati, ada rasa gotong royong, kebersamaan bahwa kota ini, kabupaten ini, negara ini, provinsi ini adalah milik kita. Kita penduduk di sini, apabila ini kita atur dengan baik, kita akan merasa nikmatnya. Suatu hal yang menyedihkan, Ustaz Fajrul. Iya. Orang Sumatera Utara ini lebih senang berpesiar ke luar negeri. Karena apa? Karena negara orang itu begitu indah. Kalau kita bayar apapun, 5 rupiah pun tidak akan mereka minta. Saat pejabat-pejabat kota Medan ini pun, kabupaten atau provinsi ini pun, begitu senang untuk berkunjung ke luar negeri. Karena apa? Begitu teraturnya negara tersebut. Tapi begitu dia pulang, baru disambut di airport, itu gambaran yang sudah sangat menyedihkan. Sudah orang berteriak-teriak supaya dia diantar oleh taksinya. Cerminan yang sangat tidak bersahabat di negara yang kita cintai, di kota yang kita cintai. Karena apa? Karena memang ada di antara kita yang memang merusak. Seharusnya apabila kita ingin damai di kota kita ini, ada perbaikan. Ada niat pemimpin itu bagaimana kota yang saya pimpin ini lebih baik. Gaji guru ditingkatkan menjadi 2 kali lipat, gaji PNS ditingkatkan 2 kali lipat, sehingga slogan sekolah gratis, pelayanan publik gratis dapat terwujud. Karena apa? Karena bagaimana pelayanan gratis sementara gaji yang mengelola itu sangat minim. Iya. Inilah bentuk-bentuk dari wa ahluha muslihun, ada perbaikan di sana sini demi kebaikan bersama. Memang yang kita lihat selama ini juga adalah hidup kita, perkembangan hidup kita juga tidak ada perkembangan. Iya. Begitu dan begitu saja dari dulu. Iya. Tidak ada perkembangan sama sekali. Maka saat inilah kita saatnya bangkit. Bangkit dalam arti kata supaya kita tidak terkena musibah. Iya. Karena ketidakteraturan itu adalah disebabkan karena ada yang merusak. Iya. Karena ada yang berbuat zalim. Sebagaimana firman Allah, wattaku fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Artinya hindarilah fitnah. Di sini adalah azab. Azab yang Allah turunkan yang mana tidak terkena kepada orang-orang yang zalim saja, orang yang tidak zalim juga akan terkena. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira apa kesimpulannya, Ustaz? Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa apabila kita menginginkan negara kita, provinsi kita, kota kita, kabupaten yang kita cintai ini tetap menjadi kota yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri aman, sejahtera, maka yang pertama dari kajian kita ini, tidak saja pemimpinnya, tapi juga rakyatnya, jadilah para reformis. Berpikir membangun negara ini menjadi lebih baik, kota ini menjadi lebih baik, kabupaten ini menjadi lebih baik, provinsi ini menjadi lebih baik. Ketika saya diangkat menjadi kepala daerah, maka pada waktu itu kepentingan kepala daerah, kepentingan daerah nomor satu daripada kepentingan diri dan keluarga saya. Itu adalah pemimpin yang menginginkan kemakmuran di kota kita ini. Yang kedua, jadilah rakyat yang membantu pemimpinnya dan mengingatkan pemimpinnya, membantu pemimpinnya saat dia benar untuk didukung lebih maju, dan mengingatkan pemimpinnya saat dia kalah, saat dia salah, untuk tidak melakukan kesalahan yang lebih fatal. Karena apa? Karena kemakmuran kota, kemakmuran kabupaten, kemakmuran provinsi, kemakmuran negara ini kita yang nikmati, pemimpin dan negara bersama-sama. Kemakmuran negara ini kemakmuran kita semua. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.